Marah Tiba-tiba ngono si opa iki mang. Jaran. Lho sapa inu? Sapa inu? Sapa kan iku? Kula. Lah kok iki apa lho wong ngono meger-meger kene kon tobro ae. Tolong napa apale? Kowe njaluk tolong iki ngono tajarane. Tolong, kula diuber wedi kula. Kok dicek kok dicek tadi. Wedi. Ya to kan iku? Diuber kula, diuber. Kon iku wedi sing uber kon ta wedi ambek aku kon iki. Apa niku wedi? Kok wedi ambek aku ta ya apa kok niku kok wedi? Banten, diuber. Diuber sih aja susu, aja susu, aja susu. Tenang, tenang. Kok diuber apa sih? Cacing. Iya. Tak ngono kok niki mang mulai teko mamang mlakumu gak kelangkan kaya timimang ta kon. Lah apa diuber cacing kok laporan aku iki lho. Ana apa kula icak terpecet-pecet ngene mboten mencalat nutut iku lho. Iya, ini diuber cacing aja kondo aku. Aku kita kan orang tuni cacing, tak? Loh, ini, gini, loh, kok di... Loh, karet. Aku ini betul kan gak suwe kumat sangket gua ini. Kok karet dari cacing. Lah, persis, ya. Kayak kan ini lo wajah sampai cacing apa sih cacing kali? Gilo. Eh, gila. Gila. Kon iki rupane ayu wedi ape cacing ape aku gak wedi kon. Ayo nyampe aku lah gak wedi kon. Mumpun ngaten ta. Alah nyatane. Aku ngerti kon iki gak wedi cacing pancen kon tak pinggir aku lagi kon. Ayo. Eh, ngene carane. Yo, ngene carane. Lho, awakmu kon pringes-pringes adane wregul ae. Lah kon koyo pringsang. Kamu omong-omongan berdua. Loh, terus apa yang kau katakan? Loh, saya kan saya mengatakan secara serius. Apa serius sih, Rek? Ngawur gak coba bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Loh, siapa tidak bisa bahasa Indonesia? Ya kamu. Saya kan bangsa Indonesia. Kamu pun juga bangsa Indonesia. Kalau saya tidak bisa memakai bahasa Indonesia, lo sawangannya. Iya. Karena kita kan anu trimo. Tak wedi atuh, tak wedi. Suarane wis entek sik ngedung. Lho apa ale, pas ngene bening to. Bening ambak ngene ya. Ngerti? Apa? Ojo ganggu arek iki. Lho apa? Wong arek iki kadhe bojo. Ngawur ae. Kadhe bojo arek iki. Iki bakal bojoku. Heh? Bakal bojoku. Pak temenan takon iki. Nah, takokno kok. Iya, kon. Sane bakal bojone Kartola kita. Nggih. Kon. Nggih. Iya. Sorry Pak, sorry ya, sorry. Iki sampe tak tau. Heh, iki sokran kene opo kran kene? Imane tak parani gak metu banyune kene. Ya wong pancene banyune tak sumpet lho kon. Ora pokon dhewe aku sampe nang banyu. Ah jeneng ya, nek dipedhit muni kran ngono. Ya tak diperani banyu kon. Oh, kerane anu. Ya sokran, sokran. Aku sokran. Nyelok ya pancen. Kran. Kran. Lho ya iki apa? Ya ngene iki lho nyelok gano ajine aku. Nyelok ngene lho. Ya apa? Halo sawo kan lambe ni sore kena kok menjeru gini. Halo sawo sesek sesek pasi. Halo ikil ikil. Ngawur ay. Pes mulai sawo, mulai dina iki omong no karo kanca kancamu kabeh yo tangga tanggamu RT mu RW mu kabeh omong. Oh layon telambeku. Lek aku kate ngresmikan perkawinan dengan Tini. Mulane lek waktu dadi manten aku iring no. Yo. Yo lah. Yo. Aku ngiring no kon. Iya. Aku ngiring no mbek kon lak ambek merem ngono lah. Lah aku ngiring no kon. Iku lu ngetutno dadi kemanten iki lu iring-iring. Tapi dhewe mari. Tapi dhewe mari. Ngawur ae kon. Aku cinta. Kok lak loncong. Lek kon cinta mbare iki entenono anakku mrene. Kak kena ibu e kena anak. Oh iya iya iya. Dadi lek bojoku mbok pecah ngulan tenono. Tanteni. Lahir rocot, katak lahir lanang. Iya. Lah kok lanang? Lah ya apa mulai lanang? Rumah sambu ya apa jadi lahir lanang? Oh gak gelem. Oh lanang gak ada aku lanang ya. Tenono sing nomor loro. Oh iya iya. Mbok pecah ngulan. Iya, lahir mana? Lahir seret, lanang mana? Delok lanang mana? Iya. Terus ya apa aku? Sing gak gelem ae. Gak gelem lanang ae. Tenono mana? Mbok pecah ngulan seret delok lahir wedok. Lahir wedok. Pirang taun iki jane? Wis ana sang tahun aku wis tuku-tuku lho kon. Bapak sing tani lanang wis. Apa apa wis bapak lanang. Gelem ae. Gelem aku lanang. Kan lho ya bae. Masih lanang aku gelem. Tapi anak pupu. Wis tinggal bali lho aku nurusi kon. Anak wis akeh. Pak Kore wong. Anakmu akeh sing kabeh anak pupu ae ngono. Anakku piro mek anake ku? Piro? Ngelah wong mek 8 wae. Wis kamang-kamang kapan-kapan rono ya, Kren? Ya kapan-kapan dina mulu kan lo. Lah iya, suarane. Dina. Suarane entek nek ana duwe. Mantang ae. Lah, arek tini ya apa? Nek kene ae. Lah apa? Tak inggati kok. Suarane sing telok duwe nyerang apa? Lah iya. Wis ngene tin. Ya apa iki? Kon mang lapo nduk kene? Aku. Iya. Ya gak apa lah, pengenteni sampean. Wis iki suwan iki lek renteng-renteng didelok kanca dipandang mata umum ndak pantes. Terus ya pokoke nangkep ngono. Kesian. Ini apa dengan sampean? Carane cuk kasar rek nangkep ayo izin aku. Hubungan ini harus ada titiknya. Nek nek koma terus gak titik-titik. Isane titik. Ya, isane titik. Mabluk ae kon iki. Ketara. Ketara lek kon iki anak dagelan kon. Ketara. Sampeyan iki aja ana ta? Jak ngomong serius aja ae. Lah iya lah ngomong sampean iki gak ana putusé aku lak bingung tak ngenteni. Ais nang bapakmu. Thank you. gak kepingin duwe anak. Tarpar bareng wis keturutan mangan nati prasaku anak kuwi. Aku rasane gak iso matek tuwek aku. Wis. Kayak ngene lho gak tau nyabani omah. Karep iki lho yo opo ngono lho. Bapak. Ate. Ambek sapa? Yang ngene ana lambe dicatut wong tuwa ya perkara omonganmu ngono. Pak, sampeyan dijak guyon ae teh gak muring-muring, terus sae wong nek muring-muring iku elek glis tuwa. Ngerti? Masih gak muring-muring ya gambarku ya kayak ngene iki. Kon iki ya apa kon iki, Pak? Aku anggar mulih diseneni, mulih diseneni. Lho ngerti ya anane anak diseneni wong tuwa mergo wong anak gak pecus ngono lho. Lah terus kon bendino nyingkre lunga teko omah ninggal nomas kene terus aku sing nunggu. Babumu aku ya. Ya gak ngono sih, Pak. Jarene aku kok blonjo. Aku nek kadung muring-muring temen rambutmu tak keriting temenan kene. Lah enak lho aku, tambah maju. Omonganmu. Kakek kon lho, deh. Sampe iki delok apa sih, Pak? Gak ngono. Tawangane ayo. Lho, gak ngono. Bakali bojomu, maksud. Kon kok jane tak elingno sangakno bapak iki ngerintangi karepe anak. Apa ganteng? Lho nek gantenge ganteng wong arep maksud. Kenro riwayatnya belet gak sireng ya? Apa? Belet aja. Kan saya tak paitu. Pembung durung ada bakal ibu jom. Bapak tangi turu. Mariadus lenguk-lenguk ada di ngarep. Aku nek gak bengok-bengok gak kon jekno kopi. Lu nek bakal ibu jomu. Nek merini. Kon retek-retek kon utang no. Gula kopi. Sing nyauri aku. Suwi-suwi lak legrek ngurut bapaknya. Iku lah menghargai lho Pak, menghormati tamu. Dia kan gurung dadi bojoku, iya nek dadi bojoku termasuk keluarga. Ya menek wis dadi tamu. Dadi bojomu iki tambah pencilaan, mangan sak mangan yo ngono. Adang opo segon wis mangan. Sama gopo kabeh aku. Lah iya. Sego anget iki nang cuk nang ngarepe bapak. Kon ngenteni bakal bojomu. Marono sego wis ketok bakal bojomu mrene kon sogono. Aku ya, masih anget ya. Aku mangan karen-karen ini. Marun kau campur, kau ngulet karun dasi klotok. Ketok mau ambil aku kayak kucing ini ya. Ya gak ngono pak, aku kaitan. Mene-mene ya enggak. Sawangane lah ngajani bapak ta. Gak. Aduh tiba-tiba elek-elek. Anu pak mau nawar ini. Joge ya. Joge apa? Turu sak turu yang ngono. Nek bakal bojomu merini. Kau nang sawah, kau tatak no. Nek bapak gak ono klosoni kon apa ini. Bujuk, bakali bujumu kan gak ono ya. Maru kloso kan jubuk bapak turun di galar. Karepmu itu ya apa? Ngalau tak pak, ngalau. Mertu wis tuwe. Ngejauh, ngejauh. Monggo, lho pak, gak iso tamu nih monggo pak. Arasa-rasen. Bapak mau ono daya kok minggu lho. Mbah. Kok ngadep gede kayak golek cecek lah ya. Kurung sarapan ya tolo. Seru lah kan, kurung diri ya. Sorry pak, yang ini lah, aku jangan jaluk izin nang camat, jangan jaluk pindah. Pekor. Iya pak, iya pindah wes. Iya pak. Pindah. Ngomong kamu kan. Kok buatan tindak pak? Iya pak. Iya apa ya? Ngajeni pak. Pinjenengan kok buatan tindak? Gak usah tindak, aku marin jejak gimana. Kok wonten dalem awon? Pendinyon doprok. Bapak mulai gak patek gerung. Tak kandani. Biasanya yang bulat untuk ronda kulonnya omah itu. Iya, anak kena ronda, ronda telah sama di kelelep nih. Alah, makanya kok ngomong ambil aku dulu cendela. Pak, bakali bujungmu hancur-hancur. Ngobong-ngobong, nek kena bapak kena nguring-nguring, bapak minggat, omah ini lah karepi dinggoni. Oh, gerung, Pak. Gerung tadi. Oh iya, tanggal 6 itu apa? Malah mali, Nak. Iya, bapak mau sobo kali ya. Ini yang boleh wong kelelep-kelelep itu loh, wong kentir. Enggak nih aku nabi kelir. Anu pak, kok mboten dahar kalau? Ya lo. Mboten dahar. Nenek dahar gak tahu bapak nak. Ya napa pak? Ngelontor pinggir. Aja kasar-kasar bapak. Tadi gini tuh. Napa pak? Iya dah. Apa? Bujungnya kan ngomong dia kok suta aja. Ngajeni sih umur tua kok salah ngami. Kebacut. Taruhan dan duwe mantu pangkat nang bapak itu kayak gini ngajeni kena. Bujumun boleh. Sampai ngajak Pak Krumu, anak wangnya itu. Anu Pak, menawi... Ini sampe ngali rapat, di Bali Desa. Nge. Loya. Nge. Bener. Singilang sepatu pitu sandal, sandali papat. Oh nge, kalau ini lari keluar tuh masakin rokok sama sedar ini apa Pak? Ya, Pak. Ini kok duwe sepatu niku. Mulane mambu taline sepatu. Anu, Pak, nedo niku sing banyak gizi. Dadi teng awake cek sehat. Lho, Bapak bendino mangan gadhek gusi, Nak. Sampeyan tak delok-delok tambah suka wayang golek, Pak. Wis tumen iki lho. Ya taun 81. Moro tuwa dicacat kaya ngene pikirin sing gak ngenes bapak iki. Mboten, Pak. Moro tuwa kali mantu nek sakit nggih monggo wis guyon-guyon lah mboten tegang nemen-nemen sawangane. Wis dianggep duduk moro tuwa ngono. Wis dianggep kaya kanca biasa. Tolong kon tangi turu mari adus bapak lengok-lengok ngarepe lawang terus dikoki bapak antemen malu. Yo kok sampe ngono sih mosok guyon ngantem malu. Nggih sampean kudu menging sapi, Pak. Sampeyan nek sakit menging sapi nggih. Ya, Pak, isa ta, Pak? Kita mengingat. Aduh, huyu, Pak. Bang, huyu apa, Sangka nuratu ni sapi, tahu. Loh, nek ngomong. Mengin sapi. Tapi, lek anak mantu ni saja. Kayak ngeten, mora tua kudu sakit ngeladeni. Ngeten, Pak. Oh. Ini ngeten, Pak. Prinsipnya. Enggak. Dino niki adik kula jak teng kutho, kajeng kula jak balik nyambut gawe teng jeragan kula sing lawas. Lengko tadi sik. Wong kono nok kene. Nggih. Pirang-pirang bulan, pirang-pirang, ya wis pirang-pirang dino. Kon ketok bules ae, kaya wong males gak nyambut gawe. Terus saiki durung dadi bakal bojo. Tak durung resmi terus kon gak nang kutho anak kon ngoni apa? Lho, mulane niku Pak, sing kula tedhi niku kesadaran sampean. Kula gak nyambut gawe golek dhuwit dino minggu lak dadi kemanten, aku kurang seminggu niki ya, Pak. Lho iya, Bapak wis omong nek jane mantu lho. Lho, lak pancen kula golek kaya nang mungkin mboten nasar kaya sementara niku oman iki nggih. Iya, iya. Aturan, aturan. Oman iki didol rumiyin, lek mantun dadi kemanten lho niku mungkin kula kali sampean gampang. Gampang. Bapak minggat ngalor kon sing idul. Kok bapak guyon, Pak. Kula jak nyambi gawe teng gerakan kula sing lawas. Kula lak buru ateng kutho nemen iki, Pak. Ya, Pak, enak, Pak. Nek bondo. Lah kula kepengin ngurusi anak sampean kali sampean nggih. Iya. Kula lak wangsul lah sakniki sarene pun beres kula jak teng kutho nyambut damel balik teng gerakan kula sing lawas. Dina minggu kula wangsul dadi kemanten pun. Lho, soalnya ngene lho. Nggih. Ya tini tarang. Ya apa sih, Pak? Tak izini, tak olehi. Mm-hmm. Tapi bapak itu kesuwur lho. Nek sampai anak meresete, kon ngerti dhewe. Wah, bapak itu nimbang ngisin atau wirang, Nak. Ya apa, kan? Loh, kulo lak ngerti ya, Pak? Ngerti, kenapa ya. Kulo lak mempermainkan anaknya orang lain? Lah, betul. Gengsi. Oh. Gengsi, Pak? Justru karena nginu. Zaman bahasa Indonesia pun sakit, ngono. Ya, Pak. Ini bekasi bapak. Ojo sama minggu lho, minggu itu wis gawimu, dadi Sabtu mulia. Nah, nggih. Entah mbot mujan mbon kau lek kula asal kaya sing gedhe. Iya. Kula pasangake nuntu, Pak. Nyuwun sewu lho, Pak, nggih. Kula mboten kok terus sing nglamak mboten. Dadi guyu sak guyu cek iso sempurna, Pak. Umpama bapak e gak duwe mantu kon ya gak patrek nang bapak e. Lah lan opo, Pak? Enak sih, Pak, ketok enom. Kon ngegomi tok ae kon iki. Dadi nek terima tamu ku waduh rek maratuane kartola saiki wis pasang untu. Maron nek wis duwe untu teke guyu nek bojo negara. Lah apa karo nanggap Pak nopo terus kula? Sampeyan terserah nanggap nopo. Nopo nanggap kentrung, nopo pencak, iya. Niku payang wong, Bapak biyen dhewe ujar, Nak. Nggih. Ya wis gak ngetokno duwe akeh-akeh. Bapak nek adikmu sak waya-waya nek sing jaluk. Nggih. Nanggap sepele nanggape bapak nopo sih, Pak? Wong kerik. Nanggap wong kerian. Iya, wong kerian iki lho masuk angin. Kok sampean nggih mboten umum, Pak? Heeh, wis urusanku gampang. Sing penting nyambut gawe kenek kanggo angkat nikah. Saiki ngene, Dik. Kuwi ana kutho lek ditakoni jeraganku ya. Warang kon iku adikku, dulurku. Ojo diwarah bakal bojo. Iya gak perlu ning ngene lho tak bisik aja, Pak. Oh iya. Iya, iya. Iya, iya. Pak, sampean sumber, Pak? Ya apa sih? Ngerti lho, Pak. Iya. Lho. Iya, Pak. Iya. Seneng ya, Pak. Apa-apa bojomu ambu simbukan. Wah, wah, wah. Ya sampean mun tau adus. Sopo? Sampean. Wis telung dino nyene. Ngerti lho, Pak, kalau kula bisiki. Lho. Heeh. Kupinge sing ndi sih iki? Ngale, Pak. Ngale. Ngale iki sore kencet. Jauh lho, Pak. Ngeten lho, Pak. Iya, iya. Lho, nggih. Lho, cek temen iki lho, irung maro tuwa dicangar iki. Lho, sini iki lho, Pak. Lho, kula bisiki. Oh, iya, Nak. Sumber apa, Pak? Iya, iya. Napa sih? Nang pasar turi. Sampeyan niku. Pokoke dina minggu beres kula kali arek sampean dadi kemanten. Iya, iya. Perkara biaya-biaya ngen kula, perkara biaya-biaya sampean mawon nggih. Biaya-biayae kawinan iki kon, biaya-biaya bapak royok hansip menae. Pun perkara belen gampang, Pak. Pun sisa-sisa mbleh sapi, mbleh kebo, mbleh gajah kegeden. Kegeden. Sak niki monggo kene melekan cilik teng leben mong. Gogon teng leben. Nggih. Sampeyan niku. Ya Pak, sampean betas lorop ngono lho. Betas lorop, iya bojomu lemu. Aku gogon iwak, jangkep 3 jam lak nyunyut tak lan. Pun saya enten iwak niku, iwak udeng dicekel cek. Iwak lele cek. Kabeh iwak kutuk cek mun, anggang-anggang cek. Dikumpul lo tadi siji. Aku khawatir bae bapak iki nyaut lumut. Lho napa nyaut lumut? Lho lak male dadi krawon kok lah. Sama naturis doyo. Iya iya. Namel lulem-lulem kinten-kinten pinten. Namel kejutan, Pak. Namel kejutan. Oh, kejutan. Nek akan ulem-ulem. Dorong, dorong bapaknya biar ulem-ulem wis bendino gemeter bapak iki. Ngoten nek kejutan. Oh iya. Nulungaken ulem-ulem kali mbeto kecel. Oh. Dilungaken ditabu cek. Lho. Tak kejutan apa, Pak? Sing nompo kaget. Nggih, kejutan. Nggih. Wis akeh gak buwuhe. Lho. Lah tamen sampean rumoso. Wis akeh gak buwuhe. Lho, lah tamian. Tamian. Sampean nate buwuhe ya, Pak? Lho ya apa? Tapi wong blater sampean. Lho lho lho, sikile wis putih. Pulang besar iki kon tak kandhani. Nggih, sak ulen ten. Bendino lelawatan ulem-uleme 8 sedina 12. Tapi kabeh sitok kan sitok tenan. Wis sampeyan ngoten iki apa? Jane ana. Sinten mawon sing sampeyan tumpangi? Sing tau sampeyan tumpangi sinten mawon? Eling, elingku sing tau tak tumpangi ya. Sopir apa? Eh, sopir apa yang tumpangi? Mboten bowo lho, sampeyan bowo iki sinten mawon? Lho iya iki Mas Parto. Ya, tak tumpangi biyen iki dijekek 2000, tak jekek 1000 berarti 3000. Mumpun, Pak, rebo cukup sak niki kula nyuwun pamit. Iya, nek kula boten teng kutho dina Minggu kula mesti dadi kemanten. Ambek bapak tekokna sepatu susulan. Iya Pak, parah Pak nggih. Iya iya. Eh, tak dongakno selamat e. Kanok balik. Ngene iki lha kelen golek pembantu liya dek muring-muring jane sanggup balik mrene. Buktine penggawa nak keter kabeh sih arek nek kanok balik mrene. Ngomong apa ae, Pak? Ya ngomong pembantune lah dhewe iki sih, Pak. Kok pancet ta sik ono mulyan Kartolo kanok maneh. Samarine nek kene iki sing bantone yang Kartolo kan. Mosok kon gak krungu sih, mosok kon lali sih. Kartolo pamitan ta. Mulai panen, ngerti ya panen kedhele. Iya, aku dhewe ya wis ngijini kok. Kok padahal gak ngandel kon niku. Panen dhewe nduk endi wong Kartola iki gak duwe sawah, Pak. Lho lho arek jarenmu. Wong sawah yo ombo adakno. Alah, buktine kok sawah yo ombo ngono gak kira boro nek kene Kartola. Lho anane boro lak kanggo nyukupi sambinane ta nek panen lak mule ta. Kandhane adakno. Panen ana taman ki ngono. Aku ngerti Kartola gak kerasa mbek kene iki ya kemergo sampean iki lho. Mas Afi yo ngerti. Apa? Model. Aja mbuyang-mbuyang. Hah? Kan masalah aku gak ngomong kuwi apa ngomong dari lambe prutap-prutuk kok beton. Heeh, apa kono. Sampeyan iki ngomong aja cebrang ceblong. Aku ngerti sampeyan anger aku ngomong mbek Kartola, aku ngetak Kartola taman murang-muring. Kon ngono jogoku. Jogo aku. Kon ngono bojoku. Ayo ngerti aku bojo sampeyan, lha rumah sampeyan iki mongso sampeyan. Lah iya nek aku dibojo mbok sing biasa, koyo wingine lho. Kalau kali ini kau jelek putun Kartolo. Oh. Nah, ini membantu ini lah Dewi ke Kartola. Nah, ini terus-terusan ini lah keter. Anak putu, ini pawan, ini gede pawan, kalau ini buku ngarep. Nah, ini kan gue yasan, Pak. Lah, putu ku kan iya. Ah, cemburu, Pak. Lu gak cemburu, ini bikin anak lo bakul, nih, Pak. Jangan, lah. Orang sama ini gak ngerti, ya. Aku dan jelas sama ini tepet, aku. Hah? Tepet? Iya, Pak. Lu, gitu, aku udah kok sengak. Ngobel, mau tak mau. Ngomong-ngomong anak-anak ngomong tak kandang Kartolo ya. Wingi nane ana dodol telo liwat ya ngono. Biasa seneng keripik telo ta. Kon gak nyelukmu kliru. Apa? Niku dodol Kartolo anu. Ngomong sampean sih ta. Oh, telo Kartolo model ini. Tapi dia ati sampean iki cemburu karo Kartolo. Oh, baru kali ini saya mengerti atas perbuatan. Apa? Sampean ngomong-ngono bareng. Mungkin latar belakangmu ada apa-apa ini. Main cinta kamu. Sama kondisi kerto. Nah, nyata nih, sih ngomong Kartola, Kartola itu aja. Sama ini ngomong apa, ngomong tambah sebelah itu lah ditamperi uang tuh yang mandi salah kok diomong. Kau ngelak aku lu, kayaknya apa sih kau ngelak aku? Nah, biar aku ngelak sama kita neng, ngerti ya, nanti aku ngelak sama ini belenger tau. Hah? Belenger? Belenger? Iya, lah. Terima kasih. Hah? Pak Selamat, tarik ini ngelak. Oh, itu belenger. Apa ini? Mangga. Mangga. Sama jalan, jalan. Buat apa? Sama jalan. Loh? Oke. Wah, oke. Nggih. Wah. Polahe mriko panen. Panen apa, Nak? Panen jangkrik. Atuh. Panen ono panen jangkrik. Jaluk lur apa, Nak? Ono apa? Ben nyelentik aku. Potong aku. Waduh, gateng ora. Di ndekno rambuté. Oh, rambutmu iki pantes piye, Nak? Ngono kate cukuran bareng, Teh. Mulai. Mulai. Apa sih, Pak? Lah, Bapak kok mriki ngono? Lah, iki yo ngono ae kok anjane. Ana mriki delok kok delok betet-betet aku lho. Masyaallah kan. Untune areng mriki mawon. Bareng kok. Gaya kok, ketlemane gaya bapakmu iku. Kok dhewe sampe sapa iki? Oh, nggih, anu Bu kula balik nyambut mriki malih. Lah iya sih lho, kamu gak tau balik mrene ya tak arep-arep kok. Tapi ngono lho. Ya napa sing kare ini mboten undak-undakan. Apa karo mundak bayaran ora gampang ta kok kamu sregep. Kok ndalok mundak lho ndelok statusmu yo. Statusmu yo. Ngeten, Pak. Nyambut gawe kula niku kula ati-ati kula temeni lah. Bos ini cek ngerti ngene lho. Oh, bos apa? Boten. Kok nyambut gawe marang-marang kambang. Rong dina muncul rong wulan rei. Kula ning beli petuwek tok ae kon niku. Arep kula niku kula niki mutung kok gak disusul. Papan minggat banda. Jane apa teh nyusul mrono lho. Lho, mriko jane. Iya, no ngalamu permisi sak minggu sama 20 dina aku lak kuwatir awakmu ki loro. Lek ngoten kula tak balik dhisik mungkin sana. Oh, kula lek kadung tok kene kok. Kok kadang ya ya? Nggih. Aku mang iso ngomong-ngomong mbek ibumu. Kenapa? Ya ngomong soal kon. Prosoku gak balik. Tiban kon balik. Wis apa-apa. Nek kon suwe sing kene nduwe penyakit ABC ya. Nek wae ABC. Iki ABC, ABC ya meneh. Marani ngono kok. Kira-kira anten mriki kali bapak karo ibu diterima napa mboten kula bali mriki. Pancet ae lho, menyen aku golek pembantu maneh tindakan awakmu kok gak diterima kene apa. Lah bapak ya napa? Heh? Bapak ya napa? Nek kono kene aku tak minggat karo. Lah samane kok mboten kula tak golek liya man. Lah aja kene kene. Apa sih iki kene ae lho. Bapakmu gak gengewangi nyambut gawe, buktinya aku dhewe sing nyambut kok. Kok niku ngawur ae. Bapak ketara alise ireng ngoten. Lah gak ireng ya apa pencelakan nang ngoten. Gak ireng iku pancene potongane mreci ngono iku. Waduh. Kok opo? Oh, be iki jam luwak. Kok gak ditinggal gak cek apa lho. Sebentar nih, Pak. Udah sepotong nih, Adak. Nih, enten kelepatan omong kula kurang sopan ngene disepuret. Sepuret ya iki kan iku. Punten, mulane aku wis telah. Nek apa kepenuk. Iku lho kecotok. Kecotok aja kok iku. Oh, ngomong iki genah ta. Kepetuk. Nek kepetuk arek iki wis telah. Oh, ngarep potongane lola, lolo. Kula mboten ijen, Bu. Ambek sapa lah? Kali dulur kula adik kula. Adikmu gak ketemu Bu, Di. Ayo, Rino. Jan-jane adikmu. Ini, Din. Niki adik kula. Loh, Dewi. Iya lah buana. Kata Amit kan ibu. Kok ada nama bunga di pesarean ayo Amit, Amit. Kenal kan bu ini kasih kulo. Adikmu cerita lo. Kenal anak. Kulo Tini. Oh ya Tini. Aku cerakan ini kakakmu. Adikmu? Kenal kan barek baca ini. Baca. Kenal bangka. Bapak. Bapak. Siapa jenengnya? Kulo Tini, Pak. Yalah, dumile jenenge. Dumir ne. Ditambah mringi jenemen sampean. Ka enak omong arek iki. Nek kon adikne Kartolo nek enak ya. Nggih, Pak. Wah, durukmu tak kon. Oleh mbakekno. Apa? Mesine nek saya wedok ki aku sing mbakekno. Ngono ta. Apa wong lanang nyerang apa ae? Lah Kartolo lanang lha apa kon kon nyerang apa ae? Apa niki bantu lawas kok. Oh, lah iki amono gawe lawas setan nek masalah. Saya ini sampai bagi, ya nopo oman ini dibagi pinter oman ini. Kamu dibagi ya, cik adik. Penggalian, penggalian. Aku kan maris sama oman ini. Penggalian ini. Sama, deh mungkin katanya yang berjalan ini, Talo. Kita memberi pisan, Bu, seakan. Iya, iya, benar. Oh, iya. Rambal, Pak. Rambal? Ya, kan rambal, baik di sini, ya. Kamu yang berjalan ini, iya, ini, Pak Akas, ya. Iya, iya. Oh, iya, Pak ini sing anu, ngeramut aku. Ini kok nyepur, Bapak. Anjani ngono, tambah ke petau wedo, ini apa mekrok tambah. Omongi Kartolo titik tapi berbahaya. Ngawur ayo omongmu kan ibu. Kan ya namanya nyambut gaya kula esok jam itu lah nopo. Oh, penggalamu esok jam itu kudu ngerti kamarku lho lho ya. Iya, iya. Ngerti ya? Iya. Ajak terus bungker. Terus adik lho ya nopo adik lho. Adik. Tak urut apa jarai weh. Tak urut lho, maka adikmu yang ngono nak. Iya, iya. Adik lari nak ya. Kan magere kudu ngerti kamare bapak nak ya. Kula kamare bapak. Iya iya. Jadi kamare dhewe-dhewe tak niki. Dhewe-dhewe. Eh Pak. Apa? Pembantu wedok kok ngerti kamar sampean iki lho. Dhewe suwe dadi apa, Pak? Lah kok yo ngono Kartolo nyidik nang kon padha ae. Dhewe dadi apa? Awale kok yo model sampean iki. Pun di sing ngaten dicandakne, Bu. Iya iya. Iya lah yang ngono teh karo. Ya wis, ya wis. Ini mboten usah taren, sing mboten pantes nggih moro kula tandangi. Iya iya. Ngerti sing mbantu dek kene sak lawase wis. Kula tak teng wingking. Iya iya iya. Kula nyandak napa? Nyanda aku nak. Kulit canda-candaan. Ini kali tamu wedok kan ada masuk kan? Waduh masuk. Ini yang saya lho Bu. Enggak apa-apa nak. Ini kan gak seneng guyon. Iya, Bu ya seneng nak. Kamu seneng guyon tambang. Nggih. Ya apa cacamu ndak omah gak ngrasani aku ae ta. Nggih. Wong niku prae niku terus teng omah niku bingung kudu bali mriki. Nggih, kok ketok nang aku jarene. Nggih. Ajene tak arep-arep ndak aku ketok-ketokan cacamu terus ae mau sesuk. Iki cacamu dhewe gak ngerti. Fotone ibu dibeto sing damel kandhi kuning niku. Iya dibeto nggih. Lah nek bengi fotone cacamu ki ya tak gawa ae. Napa, Pak? Nih kok gak ngombe gak ngelan. Dengan kok nyaplok. Eh ketelak rek nek ngombe kono. Nggih. Hah? Nggih. Kok ngombe nang golek dhewe iki. Bapak iki mau ben, Pak. Mboten. Mboten aku dadi sing kertas lho. Aku nek kene penggawamu tak trimo nang. Nggih, tapi matur nuwun. Tolong nek cacakmu gelek-gelek ngrasani aku pancen aku ngenangen cacakmu. Nggih. Engko sampeno ya nak iki dhuwit neno, neno cacakmu terus mari ngono. Kok nek wis kon gelem ngomongi cacakmu kok tak perseni. Kok kasar ini? Enggak apa-apa, saya tanggu tanda mata. Ngapain lagi ya? Terus ya, cacaan aku pengen arloji tangan. Arloji tangan? Gampang, arloji tangannya kira regane sih. Ngapain lagi? Iya, kok mau ngomong lerennya ya? Iya, mata nuan lho, Bu. Tim, kan gak mau ngomong. Karena bapak itu, Mas. Kan aku nyambut gaya, tak ngomongan itu, Ay. Beres. Kok nyekel duit aja? Cuma, itu mah. Lah apa, Mang? Hasilnya kok. Teko sapa, Mang? Ibu. Ngomong apa, Kon? Tak waras sampean kepingin nak roji tangan. Lah kok ibu ngekeki lha apa ndira sapa? Ngene jarene ibu cinta mbek sampean. Terus ya apa? Tak ora iya, gelem sampean. Kon niku bakal bojomu kok dol ya apa? Apa sih? Jare iki kongkon komersil. Oh, sing penting iki mangan. Iya. Kira iki tak kira. Aduh, 40.000 ya iya sanggup biar lagi ya kok ngebuang situ ini tak garapi ini nanti ada ini bang pak bang ano ini gak kepingin jam tembok aku diperlu jam tembok om jam is legrek ditawa-tawa di masak nolok kok di masak nolok enten apa sih pak lah apa enten apa sama kok ngomong ojok lagi iku lo durmu dulurmu tak? Nggih adikku lho Pak. Temenan? Nggih. Manis are iki. Saman ada rasa lho. Ya Pak, ada rasa. Iya, terang-terangan mau musuh kula lak dulure. Iya, iya. Lah napa sih Pak? Ngene-ngene. Sing bayani ku adikmu yo sok menes Temenan. Gak peke. Napa? Gak peke. Sampeyan rabi. Iya. Dolah ibu ya napa? Apa itu muka apa urusan belakang. Cuma kan ngurusak pager ayu. Walah pager ayu lah apa timbang ngurusak pager ayu apa gogol. Lah terus kesanggupan sampeyan ya napa lek kula saged ngomong iki ni? Lho, sanggup aku tak kei dhuwit sapa lho. Lho lek dhuwit kei dhuwit. Dhuwit kok merasa koyo kertas. Kaya dhuwit kertas gak merasa temen gak ngok. Kulo mbon mengaruhi sampean lho niki karep sampean dhewe lho. Iya iya cok kuatir cok kuatir. Adik kula sampean damel apik napa sampean noret-toret. Tak dirusak toret Mang. Ya tak kaya apik urusan ibu sampean lho Pak. Iya gampang. Ya turun Pak. Ya sik kawon ya. Pinten iki Pak? Ya 30.000. Lah pakaian kula ngeten Pak. Oh ket biyen sampe sakniki pancet Mang. Lah kok njaluk aku sik kon. Nun, lah kok njaluk aku sik. Mbon njaluk perasaan sampean nyok napa lek kebutuhan sampean kula layani lah terus kebutuhan kula tak buat saya, tak tukang terlalu gol. Kena rombengan, Pak. Luanyar, tak tukang terlalu mahurai, kau buat tak no. Given, kalau sampai akan ni. Ya, ya, ya, ya. Sampai akan begini. Ya, wes, ya. Ya, apa tak no? Gampang, wes. Pokok ingin terima duit di kelompok nasi petung bulu durung persen liane. Duit sangkep mulai kasih kemanten beres. Iki meneh mangdane meneh. Iya meneh. Ora undangan ta? Iya, tak menawari tak jange mantuk ta iki. Mantuk, mantuk. Lah iya mah. Iya ya. Kae lah rumah sammu ngomong apa kok. Mantuk ngono. Tak ditakon wong mantu lah, kok mantuk iku. Mantu. Iya lah kok kon mantuk. Ini saya kurang mantuk bareng. Sampe ngomong mantuk. Anakmu. Loh, ngomong apa ya? Kok gak kudu kabar menawar mantuk. Loh. Kok iya saya aku. Lah iya, Munawar itu mantu nih, takon ni mau mantu, cuma mantu. Selain iya, kamu juga aku. Aku ngomong apa? Mantu. Do. Saiki iya ya. Apa kon gowo apa kon? Ngadu aku kon. Apa Bung? Ngadu apa? Aku. Aku kata tukono apa-apa. Apa? Aku kono blunglon. Eh, blunglon iki kulo gambar blunglon-blunglon. Gambar. Iya, gambar. Ana aku gambar nogo-nogo. Hah? Nogo. Aja, aja nogo-nogo. Napa? Oh, apik kemanten di kadu nogo iku. Lho, kok ana kitengane, kitengane. Kiteng apa? Kiteng nogo sastra. Apa sastra kali? Apa ana nogo sastra iki? Pak. Ayo terus budal ae renak. Iya terus tuku tuku apa-apa digoro ae. Wis sak ono nggo dalan tuku ndi. Iya iya tuku pacet digowo. Ayo ayo ayo. Sing rabi kula lah ibu niku yo napa? Soal ibumu gampang, kok tak duwake ibumu. Sampeyan iku mari ngoten, Pak. Aku gak ya apa ya apa. Ibumu niku nih termasuk wong anjing laut, buka mata tak mulut. Pak, yen pun ngoten medhi elek-elekan sampean mbon seneng sampean elek-elekan. Lah nek aku seneng-seneng cuma blenger kan. Dadakno. Nggih, kon kelas 7. Enak ya, sok rame-rame. Nggih. Kon kok kurang seminggu dadi bojoku, dadi kemanten. Nek ngoten dina Minggu, sampean mriko kula dadi kemanten. Iya, tak ono ya. Tak bisa-bisa. Nggih, kon ari lho, Pak. Iki dhuwit gowo nak dikelompok. Iya, ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Iya, iya, iya. Kula dadi manten lho. Iya, iya, iya, sok lali. Cuma ngomong apa nih? Gak ngeri deh, jangan kecek dulu ngomong. Ayo, lapar, nolnya tambah mana rupanya mah. Loh, Bu. Hah? Gak pun kok berani nemen. Hah? Kok berani nemen? Aku jangan arisan, tapi untungnya aku kepetuk awakmu lo. Tuh, enten perlu dah? Aku biar lo kepingin ngomong ambil awakmu kijane lo. Tapi awakmu Dewi gak ngertain karo aku lo. Loh, lah adikku lo kok tau ngomong terus sih kengen sampean. Terus diomong kita? Mumpun terus sampean. Aku tak sampai nanya adekmu aku ngomong dhewe, Kak. iso lho. Oh, isin ngoten lho. Isin sih lho. Oh, nggih. Terus sampean kajenge pada spring petung iki, Pak. Kok apa mesti gerakan oto ta? Kok spring petung bareng. Lah, Dik ngomong apa sih? Iku lho lho, sing tak omongno biyen iko iku lho. Oh, cekake sampean nunggu dhewe seneng karo aku. Aku dhewe lha ngerti ta motore lagi ladeni koyo ngentu montane. Gerakan iki ngadeni pembantu ngono iki. Bantu mun nggih sik niki. Iya, aku kadang gak ngerti karo aku. Kula gak ngerti cuma nggih sulukan, Bu. Sulukan, sulukan. Sakane sulukan iku sulukan. Eh, sampean iki ndelok bapakmu ngono koyo apa ngono lho, lha kali ketok ketok awakmu ae ngono. Iya, panjenengan biasa enten gantine ning ngoten iku biasa. Saniki ngeten mawon, lek panjenengan sampean lah bapak yen apa? Hah? Lek bapak yen apa lek sampean? Gampang pokoknya bapakmu tak kipat nih. Banyak. Lalu bapak dikipat nolak gulung gemuk lah. Pokoknya bapakmu kok urusanku loh. Kulo mbon ngrusak pagerayu loh karep sampean dhewe. Pun. Aku sendiri karep ngisi. Lek sampean kepindah di kemanten kali kulo, dino minggu sampean teng griya kulo, kulo dadi kemanten. Ngono loh. Nggih. Oh, yang menutup tepak iku lho dhuwit ditambah ya lho ya. Niki disangaken kulo. Tak neno awakmu. Kok mbon wonten ta, Bu? Tak apa-apa biasa. Tapi aku merono. Sampean tambahi malih, Pak, Bu. Kan boleh ngono, jarane gak perlu ditambahi dhuwe kok ditambahi mana. Matur nuwun sampean diteni, dina minggu sampean mriko kula tadi kemanten, nggih. Tapi aku merono, nggih pakaian kemanten lho ya. Pakaian kemanten. Iya, Dek. Wah, kula belokane lah koyo wong sugih ngono iki. Apa lepong dadi kemanten. Sampean pikir ah sampean mriko macak kemanten iku. Wis tak pikir temen wis ta. Ya ampun nggih, apa terus benjing. Kula tinggal Bu, nggih. Iya, iya, iya. Apa? Balak-balak ke pasir. Cicap-cicap apa? Kau itu nanti, kelukusan. Kau ini kamu kucer, sama saya punya dinti katanya apa sama ya? Kau wajah, pantasnya oma sih. Ngurusi rumah tangga. Dalam apa kan kelutusan itu? Iki ngerti ya sama aku kelutusan ini. Ini boleh iseng gano di oma sama ya? Lah, kan oma? Loh, boleh kebutuhan ini loh. Butuh apa kan? Kok itu butuh apa loh rumah tangga? Kok butuh apa? Sama nyukupi tak rumah tangga kita. Termasuk wong wedok bawel kon. Jangkal kon. Sama aja boleh pekoro loh. Lho gak boleh pekoro tapi nyatanya kon. Pilihannya menyalahi tak nanggul anang. Kok itu ngomong-ngomong kalau buktinya sama dinyalahi dewe karo aku ngono kok. Lih saya cingin aja. Cekak cingkrangnya. Pokoknya cekak cukupi dino ini gak bucu-bucu gak apa-apa. Loh. Sama aja ngomong-ngomong loh. Mesisan korek jono. Temen aku ya. Mesisan gak bucu-bucu gak apa-apa. Pegatan di sana gak apa-apa. Temenan? Iya. Pegatan? Iya. Yo pegatan saiki. Sini sini. Yo pegatan. Mulih aku. Mulih, mulih kon. Abang amin nang. Iya. Bawa apa? Eh? Eh, saya ngablok penuh iki. Kon ku jago aku. Nah, iki lho tak gawakno iki lho. Kado ta. Iya kado. Wong kado yang ngablok. Lah kon nggawa apa? Kayak ngebiak awakmu kan. Mang wis kebiukan boto aku. Ngomong. Le, kemanten endi? Iki kono jero wis pakan kemanten. Iki lho. Pak, niki lho nggon apa, Pak? Lah iki tak jalukno tolong cacakmu. Nang lho nggon apa niki? Lah iki bongkotan telu nek cangkruk. Iya, iku dijungen rening kok dihias, kok dihias. Ya, apa sih? Pak, dhuwit mlebu mun kathah lek manten koyo ngeten. Lho, dhuwit teko kono niku tetep tak gunakno tapi dinyang rutang biyen. Gak apa-apa lho, gak apa-apa. Soale lungguan gak apa-apa, sing penting kan dadi kemanten-kemanten. Lho, kono gendeng iki. Kono gendeng lek iki lha opo? Iki kemanten nggih, iki kemanten kesasar iki. Lah apa tak nanggap ta iki? Lah iki Pak. Lho ya iki tontonan iki. Semen-amen ta. Tontonan iki. Kok lha dadi manten asane iki? Eh, lho. Dadi manten lho opo iki? Sampe iki dadi kemanten kali sinten? Iki kali Mas Kartolo, Pak. Eh, lho. Napa, Pak? Iki ana kemanten lho, lho manten dari kan kemantenan karo kon, asal anak kula bini. Sinten? Kartolo. Wong Kartolo asal kula kok. Lho, Bu, ngeten lho, Bu. Lho, iki sampe ngomong mulo. Iki sampe sedhek kula niki rumiyin pancen bakal bojo kula sakniki kula dadi kemanten. Lho, kon ngomong jarane minggu aku kon mrene dadi kemanten. Minggu sampe teng ngira kula dadi kemanten kali sampe kali sampean. Lho, cacamu ngomong tenan karo aku, awakmu ditentang. kon iki objek. Iki bakal bojo kula sanes adik kula. Terus aku kadung maca kaya ngene iki ya apa lho golekno ganti lho mas nek elek-elek. Sampeyan pun pegatan sih? Pun kagung pegatan kali bapakne arek-arek niku. Kerto lho. Tak peke dhewek. Bapak iku lah. Sampeyan gelem kali bapak nih. Ala ngono lho ya, bapakmu kaya ngono pocongane ku. Lho iki wong sing dadi lek pancalane. Ya. Aja lemo lah wae seneng. Iya lho. Tetep ditakekno ae. Dadi kemanten? Dirungkas nek kemanten maneh. Kon kok ru? Iya wis ta. Pun ngeten Bu. Kula golekaken jodho nggih. Sampeyan kula krukupi, kula kudu nggih. Wis gak apa-apa ngaku tung pegatan mbek bapakmu lho. Wis iki liyane sampeyan siap-siap. Oh, manten gawa kaset dhewe. Apa lho lho? Gawa tip gawa kaset. Apa lho? Lho, sak mriki kan ngono lho. Pak, Pak. Apa? Niki kemantene dikrukupi niku ujar. Oh, ngono ta. Nggih. Panjenengan adik kula kula ujar lek dadi kemanten, dikasih wong sugih kon tak krukupi. Iya, iya, iya. Sampeyan pun kaget sampeyan nanggep bojo-bojo sampeyan dhewe. Iya, sih. Oh, apa. Wis aku entek biaya akeh. Niki kula pasrahaken sampeyan nggih. Pak menyan nggih lho. Iya. Iya. Iya. Aduh, masalah rek niku cekek Broto Seno niku. Waduh, ada di krukupi termasuk kemanten lawas. Eh, tak buka rek. Wis meneh tak buka. Tak buka rek. Loh. Kok iso ngono ya? Ya, ya kan ibu. Apa nutupi mrene iki? Nutupi apa? Yo ado kok nek kene. Terus apa? Yo ado kok. Wong aku tulak udan. Larang tak ndokon ta. Ah, murai. Apa mrene? Kan la opo dadi kemanten iki lho. Mun koyo sangarane aku dadi kemanten aku yo ado ndok Mekarta lo kene kok. Mas aku yo ngono dadi noman. Wah, murai. Tak ngono Kartolo iki mah yo opo Kartolo. Tak ora pun beres. Sampun beres jare. Apa kok bapakmu sing kaya cumplung iki. Yo, pokoke dibagakno. Niki ngeten lho, Pak. Iya, iya, iya. Kula niki pancen niat ndamel dulinan sampeyan. Sana putumu iki. Ngeten lho, terangi ngeten lho. Yo, apa jawab jelas. Anane kula enggak ada rekod kaya ngeten iki. Sebab kula nyadaraken ibu. Yeah. Waktu kula nyambut gawe tenggerane ibu, ibu niku pringas-pringis kudu mboten genah kali kula. Kula niku ndamel cara kaya ngeten bakal bojo kula kula beto mriku kula akoni. Adik kula. Lah aku ya apa aku? Lah sakniki sampean tetep kali ibu. Lah ibu tetep kali sampean. Balik mana? Sebabnya ten lho, Bu. Lah aku kan balene bapakmu mana lho. Nggih. Rasa aku mblem ngerek aku. Suara kok kono iku. Sebab jodone mboten kenek sakmono. Iya iya iya. Kadang-kadang sampean mboten sing kali bapak wis jodone. Iya iya iya. Uber-uber wong lanang liya mungkin donyane entek sampean ditinggal lancrut. Tinggal lancrut kayak kon kok tak lho. Nggih tinggal nyengkring kok. Jujur tinggal jujur. Lah sakniki lek mbun jodone, jodohe berat pasti. Iya iya iya. Tak pintap lek ngono lho. Iya. Wong rumah tangga pun sampe bimbang-bimbangan. Masih kon bosen delok aku sampe bosen. Sopo wae yang delok sampean koyo ngono delok Kartolo koyo ngene, Pak? Iya kene sik muda. Sampeyan kelerak ta bapak niku? Wong kok kok dikelerak. Masih dirinto pancet ae kok. Delok bapak niki sampean telateni. Ya telateni delok. Sampeyan telateni teko nisor sampe teko dhuwur. Lah belenak. Lho. Potongane bapak lak koyo bemu aku. Lho, tak kono kok bemu kok bemu ngono. Ngene lho. Ya apa jadi? Pekara bapak ambek ibu wis balik. Ya panjenengan awak dhewe lak niat nyadarno ta. Sini, Din. Napa, Pak? Bapak gak apa-apa ya. Kon oleh Kartolo. Nggih. Cuma bapak takon, duit bapak biyen ya opo ya? Pekara duit gampang, Pak. Oh, duit sing kadung mlebet iki ya? Iya. Kadung tak ngi ibu barang iki. Iya. Nggih. Ya sama urusan kali marang tuwo. Kok boleh mendaro lho sih. Yo, apa cara ini tak dong? Apa? Duit yang kali tak? Ini kenapa begitu? Lu kok kaya muda? Duit sinten dia? Duit sinten duit sinten? Ya aku dikai pas mana ini? Duit kula barang, Pak. Duit kula, duit bojo kula. Iya, mpun gogo-gogo. Urusan duit sama ini. Petong puluh ewu. Iya, kula mboten ngelaki. Petong puluh ewu. Iya, iya. Puluhan tok. Iya. Mpun kula ecer-ecer kula sahur-sahuraken. Itu ya apa tak lo? Boleh melok nyawuri. Napa perlu perinciannya? Ah, perinciannya dapat apa duit ni? Tumbas sesek ni kurolas kebak. Nggih. Jongkokan, wolulas. Loh. Marun ngetok kayu ni ku telung-telung wit ni ku. Nggih. Luwe ku lebamu tumbas kini. Wene kedele. Masalah, sampe dikek nopo. Pak, nyenten persoalan dhuwit mboten urusan kali mertua kali kula. Nggih, nggih. Perkara bayaran kula niki sampean potong tiap bulan pinten? Terus enten mriku pinten taun ngoten lho. Wes gembung kok aku lho. Saniki tambah cepet soal alung loro tak ning kerja. Aku njaluk dhuwit nang aku jarene ku kon sanggup. Wis kok kene kok dadi bojone katon aja nyambung jane omahku gak ada perkara tok. Hasil banget temenan. Kabeh urusan duwe lak gampang ah. Sing penting kula saged ngrukunaken sampean kali ibu. Rumah tanggane cek iso tentrem. Iya iya iya. Wong sak iki. Mau gelem ngeling aku lho. Nggih, perkara duwe diitung mburi sak iki monggo mangan sak enteni. Nggih. Iya. Menika masakane bapak dhewe. Kirang enak. Iya iya. Yo tangga-tangga. Monggo, monggo. Ya, mawon. Ya, ya, ya.